Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita sudah mengambil satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang dibencinya menengok di dalam sholat. Yang mana inti daripada hadis tersebut menunjukkan bahwa tengokan yang dilakukan wajah ataupun lirikan-lirikan mata itu dapat mengurangi kekhusyuan sholat yang dengannya mengurangi pahala. Dan bahkan yang lebih parah, selain tengokan wajah dan tengokan mata, yaitu tengokan hati. Tengokannya hati berupa memikirkan sesuatu yang ada di luar sholat, yang tidak ada kaitannya dengan sholat dia pikirkan. Hatinya melayang meskipun tubuhnya berada di masjid. Ini lebih parah, lebih dapat merusak, lebih dapat menciderai sholat seseorang dibandingkan tengokan kepala ataupun tengokan mata. Dan ketahui pula bahwa gerakan-gerakan yang tidak berkaitan dengan gerakan sholat itu pun mempunyai hukum yang sama. Banyak gerakan-gerakan yang tidak ada kaitannya dengan gerakan sholat dikerjakan oleh seseorang di dalam sholatnya. Maka ketahuilah bahwa itu pun dapat mengurangi kekhusyuan sholat seseorang, bahkan ya bisa menjadikan batal sholat seseorang. Pembahasan ini belum kita sampaikan pada pekan yang lalu, maka sebagai bentuk tatimmah atau penyempurnaan akan kita sampaikan gerakan-gerakan yang ada di luar gerakan sholat. Di dalam fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, gerakan-gerakan yang ada di luar sholat itu mempunyai hukum-hukum tersendiri. Gerakan-gerakan di luar gerakan sholat ada hukumnya tersendiri. Terkadang hukumnya wajib. Bergerak di luar gerakan sholat, hukumnya wajib. Yang kedua, haram, tidak boleh dikerjakan, bahkan berdosa. Yang ketiga, sunnah, dianjurkan untuk bergerak. Yang keempat, makruh, dibenci. Yang kelima, mubah, dikerjakan boleh, tidak dikerjakan pun tidak mengapa. Baik, ini gerakan-gerakan yang ada di luar sholat mempunyai hukum tersendiri. Terkadang hukumnya wajib, terkadang haram, terkadang sunnah, terkadang makruh, dan terkadang mubah. Nah, sebagai contoh, gerakan yang hukumnya wajib. Ada yang bisa mendatangkan contoh? Gerakan di luar gerakan sholat tapi hukumnya wajib. Menutup celah shaf. Ketika yang di depan kita batal, keluar dari shaf hingga shafnya terputus, maka wajib yang di belakang untuk bergerak maju menyempurnakan gerakan, menyempurnakan shaf yang kosong tersebut. Atau yang di sampingnya bergeser supaya shafnya menjadi sempurna dan menyambung kembali. Contoh yang pertama untuk yang hukumnya wajib. Contoh yang lain, menghalau seseorang. Ketika kita sedang sholat, sholat sunnah ya, atau sholat sendiri, ada orang yang hendak lewat di hadapan kita, maka wajib bagi kita yang sedang sholat tadi untuk menghalau orang tersebut agar jangan sampai melewati kita yang sedang melaksanakan sholat. Nah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghalau, dan hukumnya haram melewati orang yang sedang sholat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi minal itsam la yaqif arba'in." Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu tahu dosanya, niscaya dia akan menunggu selama 40. Tapi tidak dijelaskan apakah 40 hari, apakah 40 bulan, atau 40 tahun. Yang jelas 40. Katakan 40 jam misalnya. Berarti kan sangat lama sekali. Lebih baik menunggu 40 jam daripada melewati orang yang sedang sholat. Jadi tidak boleh. Maka orang yang dilewati, yang hendak dilewati, harus menghalau. Hadang dengan tangannya, jangan sampai lewat di depannya. Fa'in aba. Tapi kalau melawan, dalam arti yang tetap memaksa, falyuqatilhu, maka hendaknya dia mendorong dengan keras. Fa inna ma'ahu syaiton, karena bersama orang yang lewat tadi bersamanya syaiton, dorong, tahan, maksa, dorong. Baik, jadi jangan dipahami falyuqatil ini bunuh. Dari kata kota layak tul, bukan ya. Falyuqatil maknanya apa? Mendorong dengan keras, dorong. Hukumnya wajib. Ya. Dan berdosa kalau kita sholat membiarkan orang lewat di depannya tidak dihalau. Harus dihalau. Nah, contoh lain yang hukumnya wajib. Ini bagi yang sholat sunnah atau sholat sendirian. Adapun yang makmum, maka tidak mengapa orang lewat di depannya. Karena menjadi patokan adalah imam. Imam yang gak boleh dilewatin. Kalau makmum, tidak mengapa dilewatin. Sebagaimana yang warid dijelaskan di dalam hadis akan bolehnya hal tersebut. Rasul tidak mengingkari ketika ada salah seorang sahabat melewati makmum yang sedang melewati shaf-shaf, ada seseorang yang melewati shaf-shafnya makmum. Nah, contoh lain yang hukumnya wajib, mematikan HP wajib. Ya, lagi sholat, nada drumnya bunyi dangdut lagi. Ya, iya. Banyak orang tidak mematikan HP-nya, dibiarkan begitu saja menyala. Mengganggu kekhusyuan yang lain. Mengganggu kekhusyuan jamaah. Ya. Jangankan ada dering musik, nada dering yang biasa saja mengganggu. Apalagi yang musik. Ya barakallahu fikum. Maka wajib ketika mendengar HP-nya bunyi, tidak mengapa, ambil HP-nya, matikan. Pencet tombolnya, mati insyaallah. Ya wajib untuk dia lakukan. Kenapa? Karena kalau tidak itu bisa merusak kekhusyuan orang lain. Ya, barakallahu fikum. Bahkan merusak kekhusyuan banyak orang. Karena banyak yang mendengar suara deringan HP-nya. Ini hukumnya wajib. Yang kedua, yang hukumnya haram. Contohnya apa? Hah? mendahului gerakan imam. Ya, ini hukumnya haram. Ya, mendahului gerakan imam. Imam belum bangkit, dia sudah bangkit duluan. Ini hukumnya haram. Contoh lain yang hukumnya haram, menengadah ke atas. Ya. Ada seseorang yang punya kebiasaan buruk. Begitu sami Allahu liman hamidah, matanya diarahkan ke atas, lehernya menengok ke atas, menengadah ke atas. Ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Bahkan orang yang suka menengadah ke atas, ini diancam oleh Rasulullah, tidak akan dikembalikan pandangan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' ala yaruddallahu ilaihi basaruh. Au bihadzal makna. Ya, bahwa orang yang suka melihat ke atas hendaknya berhenti melakukannya sebelum Allah tidak kembalikan pandangan matanya kepada dirinya. Diancam dengan dibutakan matanya. Maka ketika sholat, jangan melihat ke atas. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tidak diperbolehkan. Ini yang hukumnya haram. Yang hukumnya sunnah yang ketiga. Contohnya, menutup mulut ketika menguap. Ya, sebagaimana disunnahkan untuk menutup mulut di luar sholat, maka disunnahkan pula meskipun dalam keadaan sholat. Menguap, jangan sampai dibuka lebar tutup, ya. Tidak mengapa. Nah, yang hukumnya makruh. Apa yang hukumnya makruh? Melakukan gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Bangun, perbaiki peci, perbaiki kerudung, ya. Lihat-lihat jam, perbaiki kancing, narik-narik jenggot, narik-narik kumis. Allahu Akbar. Tangannya seperti ini. Ini makruh. Ya. Tidak ada kaitannya di luar. Tidak ada kaitannya dengan gerakan sholat. Nah. Ini banyak. Banyak sekali terjadi. Ya. Bentar-bentar perbaiki peci. Bentar-bentar perbaiki sorban. Bentar-bentar perbaiki ya, kancingnya. Lihat jam. Jamnya baru ketika sholat. Dilihat lagi. Dilihat lagi. Nah, barakallahu fikum. Yang kelima, yang hukumnya mubah. Hukumnya mubah seperti menggaruk, ya. Ketika ada anggota tubuh kita yang gatal, yang butuh untuk digaruk, maka hukumnya mubah, digaruk silahkan. Tidak digaruk pun tidak mengapa, ya. Barakallahu fikum. Dengan syarat ketika menggaruk jangan sampai memalingkan dirinya dari kiblat atau menghilangkan rukun berdiri yang gatal kakinya. Kemudian ketika menggaruk dia menjongkok, ya, sehingga dari berdiri jongkok. Nah, barakallahu fikum. Ini gerakan-gerakan yang ada di luar sholat yang hukumnya punya hukum tersendiri. Nah, maka mudah-mudahan dengan mengetahui hal tersebut kita tidak mudah melakukan gerakan sholat, gerakan-gerakan di luar sholat. Ya, tidak mudah untuk memikirkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Kenapa? Karena itu semua bisa menghilangkan kekhusyuan. Yang dengan hilangnya khusyuk, maka hilang pula pahala, berkurang pula pahala. Nah, sebagaimana hadis Aisyah, beliau bertanya tentang iltifat, tentang menengok, hukum menengok. Maka kata Rasulullah, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Tengokan itu adalah curian yang dilakukan oleh syaitan dari sholatnya seorang hamba. Apa yang dicuri? Kekhusyuannya. Karena dengan kurangnya khusyuk, berkurangnya khusyuk, hilangnya khusyuk, akan berkurang pahala, akan hilang pahala. Nah, sampai seseorang lupa apa yang sedang dia baca, seseorang lupa dengan gerakan yang sedang dia lakukan. Nah, maka tatkala hati ini memikirkan hal-hal di luar sholat, segera kembalikan. Segera kembalikan ke bacaan yang sedang kita baca atau ke gerakan yang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan demikian kembali mendapatkan kekhusyuan, ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pembahasan baru, bab karahati audatil insan fi hibatin. Bab dibencinya seseorang kembali mengambil pemberiannya atau hadiahnya. Bab dibencinya seseorang kembali mengambil pemberiannya atau hadiahnya. Islam adalah agama yang betul-betul menjaga hubungan silaturahim, hubungan ukhuwah persaudaraan antara sesama muslim. Dan Islam sangat melarang segala sesuatu yang dapat menjadi sebab pertikaian, perselisihan, perpecahan, ya, permusuhan, dilarang oleh Islam. Maka di antara yang bisa menjadi sebab rusaknya hubungan seseorang adalah mengambil kembali pemberian, mengambil kembali hadiah. Coba bayangkan, ini buat antum. Satu hari dia pegang nih, dikasih HP. Senang, oh Masya Allah, dapat hadiah. Besoknya akhi afwan, HP-nya anak ambil lagi ya. Gimana perasaannya? Eh? Akan kecewa. Akan tersinggung, akan sakit hati. HP yang sudah dikasih, diambil kembali. Atau barang yang sudah dikasih, diambil kembali. Tentu akan menimbulkan perselisihan. Akan menimbulkan pertikaian dan permusuhan. Ya. Akan menimbulkan ya masalah-masalah. Ini kenapa sih fulan? Ada apa ini? HP-nya dikasih lagi, diambil lagi. Kemarin saya sudah dikasih ini, diambil lagi. Ya. Barakallahu fikum. Dan ini secara umum, pemberian apapun itu, kalau sudah diberikan kepada saudaranya, tidak boleh diambil kembali. Ya. Barakallahu fikum. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Ya, karena masih ada orang yang seperti ini. Memberi, tapi ketika dia membutuhkan atau dia berselisih, dia ambil kembali apa yang sudah dia hadiahkan kepada saudaranya. Nah, jangankan mengambil dengan cuma-cuma, membeli ya barang yang sudah dia berikan tadi enggak boleh. Saya sudah kasih hadiah kepada salah seorang ikhwah. Bu Hanif, ini hadiah buat antum. Besoknya anda nyesel karena barang ini ketika di anak diurus, bagus, dijaga, begitu dikasih, enggak dijaga. Akhirnya saya merasa menyesal, udah saya beli lagi deh. Barang yang kemarin saya hadiahkan, saya beli lagi aja. Saya masih sayang. Enggak boleh, meskipun dengan harga, meskipun dengan uang. Apalagi kalau mengambil, afwan sini saya ambil lagi tanpa imbalan apapun. Jelas? Membeli barang yang sudah dia kasih saja enggak boleh, apalagi mengambilnya dengan cuma-cuma. Barakallahu fikum. Baik, kita baca hadisnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dicatat penting. Karena suatu ketika kita akan ditanya permasalahan ini, mungkin kita menasihati saudara kita, "Akhi, kalau sudah ngasih jangan diambil lagi. Kenapa enggak boleh dalam Islam?" Mana dalilnya? Oh iya, di majelis dibacakan. Nah, kita harus tahu paling tidak hafal artinya, hafal terjemahannya kalau tidak hafal matan Arabnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, sungguh Allah telah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi ya'udu fi hibatih." Orang yang kembali mengambil pemberiannya, kalbi seperti anjing. Yarji'u fi qai'ih. Seperti anjing yang kembali memakan muntahannya. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Anjing itu kalau muntah dimakan lagi. Ya. Dan ini sangat menjijikan. Demikian juga keadaan orang yang sudah memberi tapi diambil kembali, itu pun hal yang menjijikan. Ya. Hal yang sangat terlarang di dalam Islam. Kenapa akan dapat merubah, merusak persaudaraan dan hubungan seseorang. Hadis muttafaqun alaih. Alladhi ya'udu fi hibati, orang yang kembali mengambil pemberiannya, kal kalbi seperti anjing, yarji'u fi qai'ih, yang kembali memakan muntahannya. Hadis kedua. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-aidu fi hibati kal kalbi ya'udu fi qai'ih. Ya. Afan, al-a'idu fi hibati kal a'idi fi hibati. Orang yang kembali kepada pemberiannya, kembali mengambil, seperti orang yang kembali memakan muntahannya. Kira-kira resep enggak antum? Muntah dimakan lagi. Jijik kan? Nah, maka jangan dilakukan hal tersebut. Ya, mengambil pemberian yang telah kita hadiahkan kepada saudara kita. Nah, barakallahu fikum. Hadis yang kedua, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Al-Khattab, sungguh Allah telah meridhoinya. Qala, beliau berkata, hamatu ala farasin fi sabilillah. Aku menghadiahkan kuda, kuda perang, ya, kepada salah seorang mujahid fi sabilillah, di jalan Allah. Fa adha'ahu alladhi kana indah, tetapi dia menyia-nyiakan apa yang telah aku berikan. Ya, seperti tadi, Umar menjaga kudanya, dirawat, dikasih vitamin, dikasih makan, ya. Begitu dihibahkan, kudanya enggak diurus. Ya, mungkin karena perawatannya mahal, ya. Butuh makan dan lain sebagainya, kuda seperti kendaraan, ya. Servis mobil beda dengan servis motor, ya. 200 ribu cukup untuk motor. Mobil paling tidak 2 juta gitu kan. Nah, maka demikian kuda mahal harganya. Servisnya pun mahal, perawatannya pun mahal. Ya, maka disia-siakan karena mungkin dia orang yang kurang mampu. Ya, yang diberikan hadiah tersebut. Qala fa aratu an ashtariyah, aku pun ingin kembali membelinya. Umar enggak tega. Ingin kembali membeli pemberiannya tadi, membeli kudanya tadi. Ya. Nah, fasa'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bertanya kepada Nabi menjelaskan tentang keinginannya, ya, membeli kembali hadiah atau sedekah yang pernah dia berikan kepada salah seorang mujahid tadi. Faqala, maka kata Rasulullah, la tashtarih, jangan kamu beli. Wa la ta'ud fi sadaqatik, jangan kembali kepada sedekahmu. Ini jangan kembali mengambil. Wa in atakahu bidirham, meskipun kamu memberinya dirham atau uang. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu beli. Dan jangan kembali kepada sedekahmu. Wala ta'ud fi sadaqatik. Wa in atakahu bidirham, meskipun engkau memberinya uang. Fa innal 'aida fi sadaqatihi, karena sesungguhnya orang yang kembali kepada sedekahnya kal 'aidi fi qai'ih, seperti orang yang kembali memakan muntahannya. Hadis muttafaqun 'alaih. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita enggak boleh membeli barang yang sudah pernah kita sedekahkan kepada orang lain. Kecuali kalau sedekahnya sudah, atau barang tersebut sudah berpindah tangan. Saya kasih hadiah kepada A. Ya. Kemudian si A yang diberikan hadiah tadi menjualnya ke si B. Saya sebagai pemberi, pemilik pertama masih pengin dengan barang tersebut. Lalu saya beli dari B. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena sudah beda tangan, ya. Beda dengan A. Kalau A tadi orang yang saya berikan langsung hadiahnya, sedekahnya. Enggak boleh. Tapi kalau A-nya sudah menjual ke si B, maka boleh bagi saya untuk membelinya. Nah, kenapa? Karena tidak akan mengarah kepada ke arah sana. Kenapa kok dibeli lagi? Kenapa diambil lagi? Ya, barakallahu fikum. Sudah pindah tangan. Nah, barakallahu fikum. Tidak boleh membeli barang yang telah dia sedekahkan. Kecuali hibahnya seorang ayah kepada anaknya. Kecuali hibahnya seorang ayah kepada anaknya, boleh sang ayah mengambilnya kembali. Bapak ini dulu waktu mudanya kaya. Setiap anaknya dikasih rumah. Anaknya ada 10, masing-masing satu rumah. Masya Allah. Begitu orang tuanya lanjut usia, disia-siakan. Jangankan untuk dihajikan, diumrohkan. Ya, untuk makan saja tidak dikasih. Suruh cari sendiri. Padahal ketika dia kuat, dia muda, anak-anaknya dimakmurin semua. Disekolahkan tinggi-tinggi misalnya. Orang tuanya merasa kecewa dan sakit hati misalnya. Lalu pemberian tadi diambil kembali. Yang saya sudah kasih, saya ambil lagi. Boleh hati tidak? Boleh kalau itu dari seorang ayah kepada anaknya. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW Tulis. La yahillu li rajulin. Tidak halal bagi seseorang. Ayu utiya utiyatan. Yang memberi sesuatu. Mati ya. Yang ke akhwat mati. Sudah nyala. Nah, sambil diperbaiki. Baik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi seseorang yang telah memberi suatu pemberian atau menghadiahkan suatu hadiah, fayarji'u fiha, kemudian dia kembali mengambilnya. Tidak halal. Tidak halal berarti haram. Illal walidu, kecuali orang tua. Fima yu'ti waladah, atas apa yang dia beri kepada anaknya. Kecuali orang tua, atas apa yang dia beri terhadap anaknya. Kalau itu dari orang tua kepada anaknya, maka insya Allah tidak mengapa. Jazakallah khair. Nah, saya ulangi, dalil bolehnya orang tua mengambil pemberiannya. La yahilu li rajulin ayyutiya utiyah, tidak halal bagi seseorang yang telah memberi suatu pemberian. Au yahibahibatan, atau menghibahkan suatu hibah, pemberian. Fayarji'u fiha, kemudian dia kembali mengambilnya. Illal walidu fi ma yu'ti waladah, kecuali dari orang tua yang mengambil kembali apa yang dia berikan dari anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Hibah. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pembahasan yang kita ambil tentang bab dibencinya seseorang kembali mengambil pemberiannya. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui pembahasan ini, ya, jadi mengetahui bahwa apa yang telah kita berikan kepada orang lain haram hukumnya untuk diambil kembali, meskipun dengan harga sekalipun. Meskipun dengan harga sekalipun. Bagaimana jika sesuatu yang murah, sama saja, umum, bentuknya nakiroh, ya. Nah, segala sesuatu masuk. Ya, tidak diperbolehkan kalau sudah diberi untuk diambil kembali. Nah, kenapa? Karena sama saja bisa menimbulkan masalah. Ya. Barakallahu fikum. Akan menjadi sebab perselisihan. Wallahu ta'ala a'lam.